Oke, tadi Mas Tanto menjelaskan tafsir pertama mengenai apa ada angin di Jakarta. Jelas sekali. Dengarkan kembali omongannya Mas Tanto tadi itu salah satu gambaran yang dimaksud Umbu. Apa ada angin di Jakarta? Angin itu kan life, kehidupan. Gitu ya. Apa urip wonten ing Jakarta, apa urip tenan ngono kae. Terus apa cintaku bisa lagi cari? Apa ning Jakarta ya ono cinta. Di sana enggak ada cinta, yang ada kebencian, persaingan, sikut-sikutan, jegal-jegalan, benci membenci dan ancam mengancam, ya. Seperti dilepas apa cintaku bisa lagi cari akar bukit Wonosari. Enggak hanya Wonosarinya tapi bukitnya, ndak hanya bukitnya tapi akarnya. Dan malam hari ini sejak awal kita ngomong kowe iki ora ngerti oyotmu. Kowe iki ning anak adopsi Republik Indonesia dan Indonesia didik kamu dengan kurikulum yang bukan milik mbah-mbahmu, bukan milik kita sendiri. Iki nek ditafsirke dawa banget lah. Pokoke ngene, kowe nang mendut medayo nang gone Mas Tanto, ngopo dorene anu Mas tafsire apa adangin di Jakarta. Ha ngono ki yang kowe insyaallah dijelaskan panjang lebar. Saya kira kita lanjutkan sabarang yang akan mempertajam tentang kesalahan-kesalahan teks kita tentang rahmatan alamin. Tapi sebelumnya saya mengutip seorang teman, seorang guru besar dari Universitas Diponegoro yang membagi tiga hal tentang rahmatan alamin. Pertama, rahmatan alamin itu menurut dia, dan saya percaya sama dia karena sampai usia 70 tahun, dia konsisten di situ. Dia bilang pertama, ada kelasnya. Kelas pertama, rahmatan alamin itu tidak merepotkan orang lain. Pertama dia ngomong. Kedua, baru kelas kedua, bisa bermanfaat untuk orang lain, dirinya. Baru ketiga, bermanfaat untuk alam semesta. Nah mungkin Sabrang akan bisa mempertajam, kemudian nanti akan dipertajam lagi dengan beliau tentang fakta-fakta empirikal di tengah kita, dan kemudian Pak Muzamil akan mempertajam terakhir dengan sejumlah pandangan-pandangan Islam tentang rahmatan alamin. Silakan. Tidak dilahirkan Muhammad selain untuk menjadi rahmatan lil alamin di ya rahmatan lil alamin ngono ya ayatnya ya. Ya sing kiai kuwi sing ngomong. Aku gak nyanyi bapak gua. Ora arep ngomong bahasa Arab aku. Ini berpikir logika. Kalau Kanjeng Nabi diturunkan menjadi rahmatan lil alamin berarti ada yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi? Menurut saya itu adalah sebuah sistem, sebuah petunjuk, sebuah jalan. Sistem di mana memungkinkan ketika sistem itu berjalan menjadikan orang-orang yang mengikuti sistem itu sebagai agen-agen rahmatan lil alamin. Dan bonusnya sebagai orang itu entah bonusnya atau entah itu tujuan utamanya. Tapi dengan sistem yang dijalankan itu, selain dia selamat dan berguna rentang hidupnya, tapi juga selamat dan berguna rentang nyawanya. Apa meneh iki? Maksud saya rentang hidup adalah waktu dari lahir sampai mati. Dan rentang nyawa adalah dari jadi nyawa, dari tingkat pertama awareness sampai nyawiji karo Gusti Allah. Ada banyak tingkatan di situ, tapi tingkat pertamanya adalah awareness, kesadaran. Belum self awareness, belum kesadaran diri, tapi awareness, kesadaran dulu. Nah, sebuah sistem yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi ini yang sekarang kita pelajari setengah mati, kesulitannya, karena banyak mazhab-mazhab, banyak ajaran-ajaran, banyak segala macam. Tapi ketika untuk mewujudkan sebuah sistem itu dan menjadikan orang-orang yang mengikuti sistemnya bisa mewujudkan rahmatan lil alamin dan otomatis menjadikan dia aman di mata Tuhan, berarti kita harus punya metode untuk bagaimana menganalisa itu di tengah kerancuan informasi yang segini banyak. Mungkin bentuknya rahmatan lil alamin itu sendiri saya juga tidak begitu jelas bagaimana. Karena kalau kasih sayang itu bentuknya kan bisa macam-macam. Yang membuat orang merasa dikasihi bentuknya macam-macam. Kalau yang masih SD bentuknya bisa dijak neng museum, jak ke kebun binatang. Kalau yang gede-gede ya di KI duit bulanan, terus yang belum punya istri punya, kemudian punya istri, macam-macam bentuknya. Setiap manusia punya range-nya yang berbeda-beda untuk merasakan itu. Jadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta juga bentuknya tidak, juga bentuknya bermacam-macam. Rahmat untuk pohon pun kadang dia harus hancur dan berguna menjadi meja. Jadi tidak berarti selalu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan juga. Wong hancur dia menjadi meja kok seorang pohon, tapi itu berguna dan tunai tugasnya pohon untuk bagian dari rahmatan lil alamin tersebut. Nah, ini menganalisa seperti ini tidak sederhana, tapi kita punya gandengan yang jelas, kita punya petunjuk yang jelas, yaitu Quran. Saya cuma menawarkan sebuah metode bagaimana kita bisa sekali jalan dua itu terpenuhi sebagai pelaku-pelaku dalam mewujudkan rahmatan lil alamin ini. Ketika kita mempelajari balik ke Tuhan, pasti juga otomatis kita akan bertugas sebagai agen rahmatan lil alamin tersebut, dan gitu juga sebaliknya. Yang cuma saya tawarkan adalah metode pemecahan ini. Kalau membaca Quran itu, kalau gak salah syaratnya harus suci ya. Suci itu gimana? Kalau terjemahan sekarang adalah suci wadak, wadak ya, berwudu. Berwudu. Kalau berwudu itu apa namanya? Ada syarat-syaratnya atau? Ada, misalnya kita pakai berwudu pakai apa? Pakai air. Air pun bertingkat-tingkat. Ada air, air mutlak ya. Air mutlak, terus di bawahnya air musamas. Bener lagi sing kiai ndi? Ngguyu. Merasa terpanggil, betul ya? Air musamas. Terus kemudian ada air musta'mal. Terus yang terakhir mutanajis. Sebelum kita membaca Quran, sebelum kita mengambil informasi dari Quran, kita harus suci wadak. Tapi menurut saya juga tidak hanya suci wadak, selain itu juga ada harus suci pikir. Ketika pikirannya tidak suci, kita tidak akan bisa secara tepat mengambil informasi. Mungkin yang terambil informasi ada tapi tidak relevan dan tidak sesuai dengan peran panjang itu tadi. Yang saya usulkan adalah sebuah cara berpikir di mana empat kategori itu tadi diaplikasikan kepada akal, kesucian akal. Pertama, tadi untuk bersuci pertama apa? Air mutlak. Air mutlak adalah air yang murni ya. Air hujan gue ya. Hah? Ya semak banyu ngono ya. Banyu itu banyu sumur, banyu itu air suci, air suci. Kalau dalam pikiran air suci, kalau dalam wadah air suci adalah air yang belum tersentuh, belum digunakan gitu ya. Berarti kalau dalam akal air suci adalah bagaimana kita sendiri belum menyentuh penggunaan akal tersebut. Maksudnya begini, kita tidak investasi pendapat, kita tidak investasi asumsi di situ. Jadi kita benar-benar hanya melihat data dan mengumpulkan konsistensi data tersebut. Kalau ilmu pengetahuan itu biasa dipakai dalam ilmu matematika. Bukan hitung-hitungannya, tapi kan sifat ilmu matematika itu kita tidak bisa investasi dalam pembelajarannya. 2 tambah 2 ya 4. Seperti saya katakan berkali-kali, 2 tambah 2 ya 4, 5 tambah 5 ya 10. Mau kita lagi dukung Jokowi, Prabowo, apa ulama atau umaro atau apa, 5 tambah 5 ya 10 wis. Enggak berpengaruh posisimu, enggak berpengaruh pendapatmu, enggak berpengaruh apapun. Jadi sangat-sangat mutlak, sangat-sangat murni. Itu tingkat pertama untuk mempelajari ilmu itu tadi. Yang tingkat kedua adalah air musamas. Air musamas adalah contohnya air yang sudah kena terik matahari gitu ya. Sudah hangat, sudah tersentuh. Nah, kalau itu masih bisa ya kan buat wudu? Makruh. Makruh buat wudu. Makruh toh kelasnya. Oke, kalau apa namanya? Kalau dalam ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana gini. Jadi kita sudah investasi pendapat, pemahaman kita tentang alam. Jadi kalau ilmu yang paling mendekati sebenarnya fisika. Jadi kita melihat konsistensi apa yang kita lihat, apa yang kita alami, dan menjadikan itu dasar untuk memahami. Jadi kita sudah punya investasi, ada faktor pengetahuan dalam diri kita untuk memahami sebuah informasi. Itu tingkat keduanya. Jadi yang pertama bersih, kita gak ikut-ikutan. Yang kedua kita agak ikut-ikutan dengan laku kita, dengan pemahaman kita, dengan pengetahuan yang terus berkembang. Jadi pemahamannya pasti akan terus berkembang dengan air musamas itu tadi. Yang ketiga adalah air musta'mal. Wi, enggak boleh ya, Pak Yaya? Tidak bisa mensucikan. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Dia air yang sudah dipakai untuk bersuci orang lain. Kalau tadi logika kita, cara bersuci kita kepada Tuhan adalah mengetahui informasi, mengambil informasi dari Quran dan membuat informasi bangunan dalam rumah kita, maka air musta'mal adalah gampangnya adalah tafsir-tafsir yang kita baca. Tafsir-tafsir yang versi A, versi B, versi C, versi D. Itu bukan air yang ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita pakai untuk mensucikan kita di depan Tuhan. Karena itu adalah cara penulis tafsirnya untuk berwudu kepada Tuhan. Dan gimana kita wudu pakai air bekas wudunya orang lain? Bahwa kita belajar sendangnya di mana, pakai airnya gimana, dia membersihkan airnya gimana dan seterusnya dalam dia cara berwudu enggak masalah. Tapi harus dipahami bahwa hasil dari berwudu dia, yaitu bernama versi-versi tafsir, ilmu-ilmu, pemahaman dari hasil dari penggalian dia, tidak bisa kita pakai untuk berwudu di depan Tuhan. Jadi mau enggak mau untuk berwudu kita harus belajar dan mengambil sendiri. Belajar dan mengambil sendiri dan mengetahui betul posisi kita di mana. Tidak bisa kita hanya mencolek dan mengambil hasil dari wudu orang lain. Karena itu memang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi kan pensikapannya harus tepat dan harus hati-hati untuk mencari benar-benar ilmu yang sebenarnya di situ. Yang ketiga adalah air mutan najis. Air mutan najis itu air sing terkena najis, terkena kotoran. Kalau tadi parameter dari awal adalah bagaimana banyaknya manusia masuk investasi ke dalam informasi. Kalau yang air mutlak tadi kita enggak masuk sama sekali. Kalau air musamas tadi sedikit masuk. Kalau air mutlak adalah perasan dari investasi orang lain terhadap informasi. Maka air mutan najis adalah informasi-informasi yang pasti sudah mengandung motif, tujuan, dan agenda orang yang menyampaikan informasi. Nah itu paling utama menurut saya yang nyuwun sewu, itu adalah media massa. Karena informasi di media massa pasti mengandung bias, mengandung tujuannya, mengandung tujuan penulisnya, mengandung agenda-agenda yang dia tuliskan. Bukan berarti harus dihindari, dipelajari, cuman tidak dipahami bahwa tidak bisa untuk bersuci. Informasi itu tidak bisa untuk wudu kembali ke Tuhan. Bagaimana kamu menjadi rahmatan lil alamin kalau kamu selalu berwudu dengan air mutan najis? Bukan berarti tidak diambil informasinya. Enggak apa-apa diambil, diayak dan seterusnya, tapi kan harus disucikan lagi airnya. Jadi kalau mau makan mentah-mentah, mau mengambil mentah-mentah, ya air mutan najis itu. Dan banyak ilmu aplikasi-aplikasi ilmu sosial yang kelasnya juga air mutan najis. Ya koyone misalnya nak iklan 9 dari 10 dokter merekomendasikan bahwa sikat gigi ini baik untuk gigi Anda. Gampang itu bikin statistik seperti itu. Tinggal nanyain orang 3.000, cari 9 orang. Yang 9 orang setuju. Diambil 10 orang tuh ya termasuk 9 yang setuju ini tadi. 9 dari 10 orang, enggak ngomong kalau yang ambil 3.000. Gampang. Statistik ilmu paling gampang untuk dimanipulasi. Oh itu dan banyak ilmu-ilmu sosial. Akeh banget. Aku ya enggak ngomong bahwa tidak berguna ya belajar ilmu sosial. Tapi kita harus tahu kadarnya, apakah itu bisa untuk bersuci atau tidak. Kalau kita tidak, semakin dekat kita bisa bersuci kepada Tuhan, pasti semakin dekat dengan positioning kita untuk bisa mengejawantahkan rahmatan lil alamin di dunia. Jadi usulan saya malam ini termasuk juga. Yang saya katakan usulan malam ini adalah air musta'mal. Ini air musta'mal yang saya omongkan, enggak bisa buat berwudu. Harus Anda pahami sendiri, harus diolah sendiri. Bahwa ketika itu menurut Anda benar, itu harus daulat menurut Anda. Bukan karena kata anaknya Pak Kiai M.H. Ainun Najib. Adik seperguruan. Jadi, kalau kita sudah punya parameter itu tadi, mengambil ilmu dari alam, mengambil ilmu dari Quran, mengambil ilmu dari diri sendiri, lebih jelas metodenya untuk menjadi agen rahmatan lil alamin dan sekaligus untuk berwudu di depan Tuhan. Cuman kita harus waspada terhadap informasi-informasi dan menjadikan diri kita siapa ke depannya. Itu dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Mulai masuk ya ke materi. Saya kira Mas Tanto harus memberikan contoh ya. Oke, kejap dulu. Teman-teman, ini sebelum Cak Yus memimpin diskusi Rahmatan Lil Alamin, ini ada pengumuman dari Mas Helmi, tapi kisahnya seperti ini. Jadi tahun ini kita harus melakukan langkah-langkah yang memadat, ya, yang lebih berorientasi kepada jongko. Apa yang akan kita alami, Faltan Durnaf Sumakodamat Likot. Katakanlah perspektifnya itu, kita menyiapkan segala sesuatu sampai masuk nanti 2024-2025. Perspektif waktunya seperti itu, jongkonya. Jadi selama 10 tahun ini kita mulai tahun ini, kita betul-betul melakukan penajaman-penajaman segala macam masalah yang selama ini najis di dalam zaman yang kita alami. Untuk itu Ma'iyah melakukan pembenahan-pembenahan ke dalam dan keluar. Maka di dalam inti Ma'iyah sendiri ada struktur zat, sifat, isim, jisim atau jasad dan seterusnya. Itu nanti pelan-pelan bisa Anda pelajari. Tapi intinya seperti yang sudah disebut oleh teman-teman RMS maupun Pak Haryanto, ini Ma'iyah itu sedang menyiapkan kader-kader untuk menjalani satu zaman yang sama sekali baru. Dan Anda sejak sekarang sudah mulai wudu, sudah mulai sholat, sudah mulai sholat pikiran, sholat hati, Anda sudah mulai. Dan Anda, itu juga akan menyangkut karir Anda bersama. Tergantung kesiapanmu saiki. Kita akan mengalami satu zaman yang kita hari ini, mulai hari ini, harus kita siapkan. Nah sekarang secara tidak sengaja muncul sebenarnya lingkaran-lingkaran dan bentuk-bentuk Ma'iyah yang bermacam-macam. Jadi Ma'iyah bukan hanya mencopot syafaat, kendiri cinta, gampang syafaat, tapi ada berbagai macam formula, ada berbagai macam ekspresi, ada berbagai macam nuansa, bahkan ada berbagai macam gelombang atau frekuensi yang sebenarnya sudah menyebar sangat luas. Ada yang berbentuk, ada yang tidak. Misalnya sekarang Mas Islamianto dengan Cahyo Sumebar, itu kan juga tadi belum tersebut. Ini tadi disebutkan di sekitar sini. Kita belum menyebut lembah mana, kita belum menyebut skala Selampung dan kemarin meluas ke Lampung Tengah. Kemudian kita belum menyebut Pemalang, Cirebon. Cirebon juga akan sangat penting karena di Cirebonlah dulu disiapkan oleh para wali. Jadi kalau Demak itu disiapkan untuk TNI-nya gitu, kalau Cirebon itu disiapkan untuk spiritualitasnya aslinya, maka mereka di daerah perbatasan antara Kasepuan dengan Kanoman dan iku jane ono kabeh bahan-bahan ini rasa saiki. Intinya sekarang begini, akan ada pengumuman dari Mas Helmi untuk mencari relawan. Saya kasih contoh saja, Cak Yus yang akan memimpin diskusi ini adalah orang yang mengalami, mengawal, dan ikut mendirikan. Kalau saya, yang namanya gerakan solawat itu adalah 2 hari setelah Soeharto turun. Nah itu yang mencetuskan Cak Dil sama Cak Yus yang menjalankan kita solawatan kemana-mana. Ketika tidak ada orang berani solawatan, ketika tidak ada orang bangga terhadap solawatan, mereka malu kepada solawat. Pasca Tombowati ya. Jadi setelah local wisdom kita nasionalisasikan, kemudian solawat kita sebarkan kemana-mana. Sebagaimana Anda tidak pernah mempelajari bahwa sekarang jilbab ini bisa dikatakan 50-50 atau mungkin sudah lebih banyak orang berjilbab daripada yang tidak berjilbab. Sekarang ini. Lebih banyak ya. 60%. Mungkin 70%. Harap Anda tahu ketika kita bikin lautan jilbab, itu yang berjilbab tidak ada 0,01%. Kita bikin lautan jilbab. Pokoknya nekat, ono segoro jilbab iki selet menehi. Dan saya keliling kemana-mana dengan Cak Yus untuk melawan perusahaan-perusahaan, kantor pemerintahan, apapun saja yang melarang jilbab. Itu sampai ke Sulawesi, sampai kemana-mana, kita ke pengadilan dan seterusnya. Dan saya kemudian pada saat itu nulis teks drama Lautan Jilbab. Nek ngomong lautan, jadi kalau tahun 80-an awal itu ya lucu kok. Lautan, mau si jiluru yangel loh. Tapi kini wani ngomong lautan, jadi ini aku ya orang nekat, orang piye, jadi mbuh pokoknya judulnya ngunukui gitu. Dan Allah mengabulkan jilbab itu sekarang menjadi lautan. ora ketang di tengah lautan ki ana uwuh-uwuh, ana mudorot-mudorot. Le gonceng ya iso mbolongi geger ya to. Ya melidit, ya to kene jilbaban kene ora ya to. Wah, jangan padahal sing menarik kuwi sing kudune dijilbabi kuwi, nek sirahe kan rapet yo menarik gitu kan. Ya serapopo, itu sifat kebudayaan yang diciptakan Allah memang begitu. Tidak semua harus mutiara, ada batu, ada uwuh, ada macam-macam gitu ya. Anda harus mempelajari secara komprehensif, maka udhulu fisilmi kafah. Dan kafah itu belum didisertasikan oleh siapapun saja. Kafah itu sebenarnya satu komprehensi. Kalau komprehensi, keutuhan yang komprehensif. Komprehensif berarti ada multidimensi, ada multifenomena, ya, yang bisa kita rangkum menjadi sebuah entitas. Sebagaimana alhamdulillah Ma'iyah ini apa saja masukin ke sini akan kita jadikan manfaat, akan jadikan kemaslahatan. Kan sudah terbukti seperti itu sampai ini tadi. Oke. Nah, Cak Yus ini kalau Anda pernah mendengar Pak Harto ngomong, kata sahabat saya tadi, saya dinasehati bahwa ora dadi presiden ora patean gitu ya. Nah, ketika saya ngomongin Pak Harto itu yang nunggu di luar Cak Yus ini. Jadi semua yang saya lakukan selama reformasi yang tidak diingat orang lagi dan tidak pernah diriset dan tidak pernah orang mempertanyakan, seolah-olah reformasi itu pelakunya adalah yang sekarang berkuasa, kan begitu. Mereka semua dulu itu tiarap dan mereka semua itu pengikut Soeharto. Orang yang sekarang demo-demo seolah-olah anti Orde Baru, mereka adalah orang-orang yang makan dari uang Orde Baru. Jadi dunia ini isinya adalah kepalsuan-kepalsuan. Teman-teman sekalian, nah Anda tidak boleh, manusia akan hancur hidupnya kalau dia meletakkan kepalsuan itu sebagai kebenaran. Untuk itu, Cak Yus biar nambah sedikit sejumlah pengalaman bagi, tentang terutama misalnya Pak Harto, reformasi segala macam. Kalau Anda ngomong Trisakti, saya sama Cak Yus selama peristiwa Trisakti saya ada di situ. 3 hari yasinannya saya, tahlilannya. 7 harinya kurban Trisakti saya yang juga yasinan, tapi tidak pernah ada orang mencatat. Aku iki pokoke nasib iki ning dindi ra ketok. Dadi saya yasinan, tahlilan, teman saya yang namanya Hamid Jabar meninggal dunia. Itu saya ndodok udan-udan ki aku karo tahlilan. Yo aja ngarani aku NU. Ming mergo aku tahlilan sebab sak durunge NU ono kuwi wis ono ta. Tahlilan ya Pak Erwan Musamil tolong diinget itu. Soalnya diingetin gitu loh. Tahlilan kuwi lak ming la ilaha illallah, cuman kita perpanjang dengan ayat-ayat inti dari Allah, kemudian dengan syair-syair yang terbaik kan gitu. Itu ijtihad lah gitu. Nah, aku ndodok tahlilan itu udan-udan setelah dikuburkan. Terus aku ditelponi saka Padang, karena Hamid Jabari Padang, Medan, kabeh iki telepon, "Cak, kok enggak datang ke pemakamannya Hamid Jabar?" Ngono kuwi. Soalnya di koran yang keluar itu ndak ada saya. Lah aku iki sing ndodok udan-udan isih la ilaha illallah niku ditelepon kok ora teko. Lah piye maksud aku arep misuh tengah-tengah tahlilan gitu. Nah, kan begitu. Itu contoh saja. Nah, saya tidak mengatakan saya akan menagih sejarah, tidak. Tapi zalim orang yang tidak mengakui A adalah A. Dan Anda akan hancur kalau Anda tidak mengenal ibumu, bapakmu, dan riwayat asal-usulmu. Demikian juga semua orang yang sekarang korupsi dan menikmati reformasi, kalau dia khianat terhadap kebenaran apa yang terjadi pada tahun 1998 itu, Anda akan kena. Wama ya'mal mutsqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal mutsqala syarran yarah, dan waktunya akan segera tiba. Anda siap-siap, makanya wudhu, saiki wudhu sing oke, pikiranmu kabeh. Hampir semua kata yang Anda dengar di koran dan televisi wis najis kabeh. Apa kata jihad, kata Islam, rahmatan lil alamin, najis kabeh. Semua epistemologinya dirusak. Bahkan hukum yang padat itu bisa diterapkan secara terbalik oleh hakim A dan oleh hakim B. Jadi sudah tidak ada, jane mung ora wudhu tok, kuwi wis najis munggo lado, wis kudu adus anu kuwi. Adus wedi bisa aslinya gitu ya teman sekalian. Nah, Cak Yus sebelum memulai tolong mendasari, Mas Helmi akan mengumumkan suatu, saya minta Mas Helmi bersama Cak Yus ke sana biar Cak Yus menceritakan sedikit beberapa hal yang mungkin terpenting. Karena Cak Yus ini sudah lama tidak aktif di Ma'iyah, meskipun aktif hanya di Jombang gitu ya, tapi dia tidak sampai pernah ke sini. Tapi kalau Anda ngomong gerakan sholawat, pendirian Ma'iyah, Tombo Hati, Kiai Kanjeng kemana-mana, kalau sekarang Zaki yang ngurusi dulu di era itu Cak Yus. Monggo Cak Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi malam ini dengan teman-teman. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal bahwa ada seorang tokoh di Turki namanya Said Nursi. Said itu kemudian disebut Badiuzzaman kalau enggak salah, yang mengharumkan bangsa waktu di sana. Itu punya artikel kira-kira sekitar 33.000. Tetapi jejaknya hampir sulit dicari. Karena tidak ada, tidak banyak yang menulis tentang beliau. Saya bayangkan kalau gagasan Mas Helmi dan teman-teman progres ini menulis yang nanti akan diumumkan, itu adalah menjawab bahwa tidak boleh lagi ada kejadian kelak anak cucu kita akan mencari, sulit mencari data tentang gerakan Ma'iyah di mana-mana yang sudah dilakukan. Tiba-tiba hilang begitu saja tanpa tercatat oleh sejarah. Ini yang menjadi catatan mungkin Mas Helmi pertama ya. Kenapa? Karena seperti contoh Said Nursi di Turki itu sangat sulit dicari datanya, meskipun ada tapi tidak banyak. Padahal dia tokoh hebat dan luar biasa, gerakannya luar biasa, ditahan sampai bertahun-tahun juga terus menulis. Tetapi karena tidak ada tim waktu itu ya yang bisa menulis, membantu menuliskan sejarah perjuangannya, sehingga yang terjadi adalah kehilangan sejarah. Padahal setiap tokoh itu berjasa pada zamannya, dan zaman itu akan melahirkan seperti kita tadi bahas dengan Mas Umbu ya, tentang Mas Umbu. Maka sebelum saya melanjutkan, Mas Elmi akan mengumumkan, saya menjadi saksi hari kejadian kerusuhan pertama di Jakarta, dibakar di mana-mana. Saya sama Cak Nun keliling kemana-mana bawa mobil sama seorang supir. Di belakang mobil kita adalah air putih aqua dan karpet gulungan. Sehingga berkali-kali dicegat oleh tentara, tokoh tidak selawatan. Jadi tentara banyak di mana-mana, gak ada mobil. Mobil sedikit sekali di Jakarta waktu itu, hanya sedikit mobil. Bahkan saya pernah jalan kaki juga dari Cipinang ke Kelapa Gading, itu juga dalam kondisi semua sedang terbakar di mana-mana, kerusuhan 98 itu. Saya sama Cak Nun dan teman-teman Cak Til waktu itu kemudian mendirikan Hamas namanya, Himpunan Masyarakat Selawat. Hamas ini kemudian melahirkan gerakan selawat dari kampung ke kampung. Yang waktu itu orang sudah bicara aja di TV. Tapi puncaknya sebenarnya tidak. Awalnya adalah pertemuan di rumahnya Cak Nun di Kelapa Gading, ketika para tokoh ini ingin berkumpul. Bagaimana berkumpul, datang ke rumah Gus Dur waktu itu sakit dan seterusnya. Tapi ternyata tidak terjadi peristiwa itu karena ada tokoh yang mengkhianati sehingga tidak terjadi pertemuan itu. Sehingga Cak Nun memilih, gak mikir negoro, ayo keliling aja selawatan. Cak Til yang punya ide selawatan. Kami keliling dari kampung-kampung, di Priok, di Jakarta, keliling di kampung-kampung semua, menemani rakyat kecil, dialog kecil. 100 orang, 200 orang, kemudian berkembang beberapa bulan kemudian, kami membawa Kiai Mini Kiai Kanjeng ya Pak Joko ya. Pak Joko, Pak Novi, Mini Kanjeng, Pak Joko, Pak Dot, Pak Novi, Pak Bobit sama satu, Pak Bayu, 4 orang ya. Ayo, 5 orang. Hanya 5 orang itu keliling. Kenapa kok hanya 5 orang, kok gak tim? Ya gak kuat, katanya gue wong 5. Wong akeh. Ya 5 itu bisa nih. Yaudah 5 orang itu keliling kemana-mana ke kampung-kampung di Jakarta untuk menemani masyarakat yang sedang terluka, yang sedang ini untuk berdialog. Cak Nun membutuhkan teman-teman Kiai Kanjeng karena bisa menyatukan, menghidupkan suasana dan menyatukan dialog setiap malamnya kita keliling dari kampung ke kampung. Jangan mikir honor waktu itu. Isa budalan Jakarta itu lumayan. Pak Novi berangkat ke Jakarta saja sudah lumayan. Pak Joko berangkat ke Jakarta. Itu kita lakukan sampai cukup lama di Jakarta. Sampai kami kemana-mana dengan Mini Kiai Kanjeng. Belum mampu membawa Kiai Kanjeng lengkap. Teman-teman sekalian, yang ingin saya tambahkan lagi adalah bahwa banyak buku-buku yang menulis tentang reformasi itu tidak adil seperti yang mengatakan tadi. Karena tidak ada di balik kejadian yang sebenarnya. Sampai hari ini kejadian-kejadian seperti itu tertutupi oleh zaman. Tertutupi. Kenapa? Karena memang Media sejak hari itu sampai hari ini saya kira media sudah kapitalis, sudah mementingkan hal apa ya, menuliskan sesuatu yang diperlukan oleh kapitalis. Pokoknya menguntungkan ya ditulis, kalau enggak menguntungkan ditulis. Maka ketika Cak Nun sama rombongan Hamas Jakarta, itu setiap hari Jumat kami bagi-bagi apa? Makan. Ya, makan. Jadi kami mengumpulkan dari teman-teman jamaah dari mana itu, kita bungkus nasi setiap hari Jumat. Kita kemana-mana di jalan-jalan bagi makan. Kotak itu. Itu tahun 98-99. Jadi setiap hari Jumat kami kumpul di Kelapa Gading, kemudian bagi makan kemana-mana setiap Jumat. Yang dilakukan yang lain adalah, kemudian muncullah semangat dari banyak masyarakat. Bahwa ternyata kita bisa menepi di tengah zaman yang gak jelas ini. Dengan membuat sebuah forum-forum seperti ini mulai tahun 98. Mungkin ada teman-teman yang belum lahir tahun itu. Itu sudah dilakukan oleh Cak Nun dan kawan-kawan. Sehingga kita kemana-mana melakukan itu. Puncaknya adalah ketika kami rombongan dengan berbis-bis datang ke Masjid Baitur Rahman kalau enggak salah di DPR RI. Adalah rencananya mengajak Pak Harto husnul khotimah. Janjinya adalah kita mengajak Pak Harto husnul khotimah di situ. Pak Harto mengajakkan akan mensumpah husnul khotimah itu. Dan itu Cak Nun, maaf, ya Muzamil, sudah diizin, sudah diomongin Cak Nun oleh Gus Dur. Sudah disetuju Gus Dur bersama Gus Dur. Tapi Gus Dur di koran ngomongnya enggak. Iku lak guyonane MH iku. Aku gak tahu setuju-setuju niku. Ya Muzamil, betul itu. Saya saksi betul bahwa Cak Nun sudah sama Cak Gus Dur sepakat. Tapi begitu pelaksanaan, Gus Dur gak ngakui kalau sama Cak Nun hari itu di masjid DPR itu. Artinya hal-hal seperti itu tertutupi banyak sekali. Belum sempat puncaknya reformasi malam-malam. Cak Nun sampai jam 2 malam di rumahnya Pak Malik Fajar. Kami ngantar di rumah Fajar malam-malam. Tiba-tiba di tengah malam itu ada orang yang berkhianat. Mengumumkan di TV macam-macam. Itu banyak sekali faktor, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa terungkap. Maka pengumumannya Mas Helmi hari ini adalah sangat penting. Untuk kita mencatat sejarah-sejarah yang harus diungkapkan oleh para relawan yang akan mengumpulkan. Mas Helmi akan mengumumkan. Karena apa yang dilakukan oleh Ma'iyah, apalagi dengan Cak Nun sejak dulu sampai hari ini itu banyak yang tidak tercatat. Dan itu sangat sayang sekali kalau suatu saat Cak Nun dan kita-kita semua tidak ada anak, cucu kita tidak akan bisa membaca apa yang sedang terjadi yang sebenarnya di dalam kejadian sebelumnya. Saya kira itu Mas Helmi, silakan mengumumkan Mas Helmi. Baik Cak Yus, terima kasih. Segera saja saya bacakan pengumuman ini. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah Ma'iyah, sudah cukup lama kita berguru kepada Mbah Nun. Berbagai aspek dan dimensi perjuangan Mbah Nun telah kita pelajari dan pahami bersama. Nilai-nilai Ma'iyah yang kita peroleh bisa dipahami 2 hingga 3 kali lipat maknanya kalau para pembelajar mengetahui sumber dan sejarahnya, dan bahwa nilai-nilai itu sebagai uswatun hasanah, letaknya ada di balik sejarah sumbernya. Maka sudah saatnya kita menyusunnya menjadi tulisan-tulisan yang dapat dijadikan sebagai buku, sehingga buku-buku ini berharga sebagai dokumentasi pembelajaran kita bersama dan untuk keperluan anak cucu serta generasi mendatang. Oleh karena itu, Progres mengajak teman-teman yang memiliki concern riset dan penulisan untuk terlibat dalam program ini. Sekurang-kurangnya 10 bidang berikut ini merupakan beberapa dimensi laku dan perjuangan Mbah Nun yang dapat teman-teman pilih sebagai fokus riset dan penulisan. Yang pertama, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang politik. Kedua, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang kesusastraan. Ketiga, keterlibatan Mbah Nun dalam menemani umat. Keempat, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang kebudayaan masyarakat. Kelima, keterlibatan Mbah Nun dalam dunia kesenian. 6. keterlibatan Mbah Nun dalam bidang pemikiran keislaman. 7. Keterlibatan Mbah Nun dalam mengatasi persoalan-persoalan di dalam masyarakat. 8. Keterlibatan Mbah Nun dalam membangun kemandirian tafsir dan ijtihad. 9. Keterlibatan Mbah Nun dalam membangun kesadaran akan martabat dan keutuhan manusia. 10. Keterlibatan Mbah Nun dalam persoalan kepemimpinan umat dan masyarakat. 10 bidang ini masih bisa kita tambah dengan bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang mungkin teman-teman temui di dalam proses pembelajaran selama ini. Silakan teman-teman dapat segera menghubungi saya di 085-868-717-831. Saya ulangi, 085-868-717-831. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 17 Maret 2015. Ada yang bertanya? Ya. Baik, jadi penegasan dari Mas Helmi dari Prokes adalah nanti kita bagi lembarannya. Ini sekali lagi untuk seperti kita katakan tadi, untuk oke, boleh Mas, silakan dibagi aja, Mas. Supaya kita bisa mencatat sejarah yang sebenarnya gitu ya. Baik. Sebelum masuk ke materi rahmatan lil alamin yang mana, saya ingin memberikan pengantar sedikit bahwa siapa dulu ini? Ada Sabrang, ada Yemu Jamil. Saya kira semua ya nanti akan bicara. Masing-masing akan memberikan catatannya tentang ini, makna dari pada tema ini. Tetapi teman-teman mungkin sekedar ini saja, bahwa setiap orang itu punya sejarah di masa kecilnya. Sebenarnya sejarah catatan di masa kecilnya. Sabrang ini, ponakan saya ini, waktu TK sudah bikin perkara. Mau tahu perkaranya apa? Dia itu datang ke seorang teman saya, orang yang sakti mandraguna. Ditusuk dia tidak bisa. Dibacok itu tidak bisa berdarah dia. Di depan Sabrang, teman saya ini kemudian menunjukkan keahliannya. Dengan pisau dia tonjol-tonjol gini. Dan betul-betul gak bisa anak Jombang itu. Namanya Majid. Memang dia sakti. Begitu keluar dari rumah di Kadipaten waktu itu kan. Yang di Alun-Alun Selatan. Tempat Cak Dil. Patehan, ya. Dari Patehan, Sabrang pulang. Namanya Majid itu kecelakaan. Sepeda motornya jatuh. Dan berdarah-darah. Masuk rumah sakit namanya Majid. Yang tadi menunjukkan bahwa dia sakti itu loh. Jatuh dari sepeda motor, berdarah-darah, masuk rumah sakit sampai opname berlama. Tadi Sabrang ini sudah menggugurkan teori tentang sakti mandragunanya Majid. Tepuk tangan untuk Sabrang ya. Sejak kecil dia, sejak masih TK, gak ngerti dia mungkin sudah lupa. Siapa yang ingin dibaca? Siapa yang ingin sakti nunjukkan di depan Sabrang sekarang gitu ya. Oh Sabrang dibaca, sakti gak ya Pak? Tetapi ketika dia jatuh sendiri, Sabrang jatuh di sungai, guling, dia langsung minta tolong pertama, tolong aku pengen hidup, aku pengen urip, gitu waktu itu, waktu kecil dia jatuhnya. Baik, kita mulai dari, siapa Mas Arinto yang mulai dulu? Pak Mustafa dulu ya, tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teori ini sih. Sebenarnya dulu ketika apa, mengapa ayatnya berdiri itu kan juga apa? Itu mang alunnya apa? Tagline-nya udah tagline. Kuwi Islam rahmatan lil alamin. Itu memang sudah ke awal kita ingin, karena melihat sekarang orang mempraktikkan Islam itu kok hanya Islam lil Islam, Islam lil mamatiyah, Islam lil apa, Islam lil anal dan sebagainya itu kan. Nah, kemudian kita melakukan pengkajian itu ada delapan tafsir dari lafaz yang alamin. Nah, salah satunya itu delapan itu terangkai kesemuan adalah Islam itu sangat berorientasi kepada kebajikan. Tapi maka kemudian ketika Anon berpesan apa kita ingin membahas jihad dengan Syahid, itu dari NM berpikir ini jihad itu kudu dikancani secara fungsional, yaitu kita melakukan kajian bahwa ada hubungan yang relasional antara jihad, istihad dan mujahadah. Itu memang satu paket, tidak boleh dipisah-pisahkan, karena kalau dipisahkan jadi bahaya. Itu artinya apa itu? Ya, dengan menggabungkan jihad, istihad, mujahadah itu, maka fungsi rahmatan lil alamin menjadi nyata. Karena jihad, istihad, mujahadah itu aslinya kan dari kata bersuku-suku, yang satu material, yang satu spiritual, yang satu intelektual. Itu artinya itu arah orientasinya itu. Nah, kemudian jadi hubungannya adalah ya menurut kita itu sangat dialektis dan fungsional hubungan antara tiga-tiganya itu, sehingga kita mengartikan ijtihad itu juga dalam rangka jihad, dalam bersungguh-sungguh adalah ketika orang dengan bersungguh-sungguh melakukan sesuatu sampai ke tingkat keahlian meningkat setingkat otoritas. Nah, itu artinya itu kemampuan untuk ikut untuk otoritas. Nah, itu. Tapi semua itu harus punya nilai, punya orientasi diarahkan pada pengabdian, maka ada mujahadahnya. Jadi itu cara kita berpikir seperti itu. Jadi dengan demikian hal-hal ini akan terjadi. Dan sebagainya itu kita buka pintu-pintu seperti itu. Bahwa sekarang ini kan orang berjihad mengucapkan takbir, tapi dan nanti kontaknya. Takbir kan harus dilandasi dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, baru Allahu Akbar. Nek kuwi sudah kesadaran subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar-nya itu kalau tenanan dengan ketika itu akan sampai kepada kemampuan untuk kun fayakun tadi. Allahu Akbar ya tenanan kun fayakun. Nek wis subhanallah, Allahu Akbar tok tanpa apa? Tanpa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar-nya ping artifisial. Itu dikepuk ya tedas itu. Bisa bocor, tapi nek subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar tenanan, Allahu Akbar mandi tenan, bisa kun fayakun, artinya itu seperti itu yang jadi itu apapun yang diinginkan. Jadi itu anunya itu mungkin ya terbingung ke wong kita mikir mungkin berbulan-bulan ning sebulan apa intinya itu apa yang ngalamin itu adalah sebuah pintu kesadaran Islam iki wujude jiku wong akeh kebaikannya juga keindahannya bahkan juga kebenarannya untuk wong akeh untuk semesta, karena tanpa itu kita urip jadi apa menjadi sangat sempit apapun yang ingin kita sampaikan. Ini saya kira itu intinya itu kebenaran saya Haryanto ini cuma saya Haryanto. Baik, mungkin sebelum melanjutkan Mas Haryanto dan Sabrang. Tadi mungkin teman-teman ini kan sebagian banyak yang mahasiswa ya. Betul? Ya. Hari ini ditunjukkan oleh Cak Nun yang bikin rundown acara, logikanya terbalik. Kenapa terbalik? Seharusnya tadi landasan teorinya dulu kalau menurut ilmiah, kemudian dicarikan studi kasusnya. Tapi apa terjadi hari ini adalah studi kasusnya dulu tentang rahmatan alamin dengan umbu dan contohnya tadi, baru kemudian sekarang teman-teman ini memberikan landasannya. Maka teman-teman sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menerjemahkan rahmatan lil alamin kalau mengikuti sejak awal garisnya tadi apa yang disampaikan tentang konsep apa yang dilakukan oleh Mas Umbulandu Paranggi dan seluruh murid-muridnya, dan itu adalah contoh konkret jihad, contoh konkret rahmatan lil alamin seperti yang Mas Mustafa yang tulis tahun 99 Mas Mustafa ya. Mau dibacakan sebentar ya. Oke. Ini saya sudah dulu ketika tahun 99 kita sudah mayah pertama di sini. Saya sudah bayangkan ada gerak rahmatan lil alamin. Ini saya beri judul puisinya itu Kasihan Emmanuel Najib. Itu saya sudah ngeritol itu. Ngeritol ya, ngeritol. Sudah merasakan seperti itu. Ini. Menanam lebih penting ketimbang menebang. Rahmatan lil alamin itu. Menyuburkan tanah lebih penting ketimbang mencuri. Memberikan cahaya lebih penting ketimbang membakar kata. Menyalami lebih penting ketimbang menimbai. Dan menangis lebih penting ketimbang mabuk berkepanjangan. Itulah yang mengalami itu. Jadi menanam lebih penting daripada menebang. Itu. Ya, kita enggak menanam menebang berarti kan nyalong itu, nebang uang liya itu. Menebang diri sendiri itu. Berarti kita merampok haknya anak cucu itu. Jadi itu sudah ada di sini spiritnya itu di dalam puisi sudah kasihan. Itu ada di sini tinggal disebarkan masing-masing. Oke, Mas Haren terus. Terima kasih. Pada malam hari ini saya semakin paham gitu. Kenapa sampai dengan hari ini kondisi kehidupan berbangsa kita tidak karu-karuan. Meskipun di TV, di koran dan sering kita saksikan begal-begal di Jakarta, kemudian di Jogja juga beberapa hari ini ada begal. Pada malam hari ini saya menyaksikan bahwa begal yang sesungguhnya, begal yang terbesar, gitu ya, kejahatan yang terbesar adalah pembegalan sejarah. Gitu. Hak kebahagiaan anak cucu, hak kita semua untuk menikmati bangsa ini dibegal. Gitu. Dan saya pikir makna jihad yang sesungguhnya, yang merebut barang yang dibegal itu. Meskipun yang dibegal ikhlas, bukan berarti kemudian tidak wajib bagi orang yang menyaksikan pembegalan itu untuk merebut barang yang dibegal dan mengembalikan kepada yang berhak. Kalau kita lihat satu tahapan dalam tarikh perjalanan Rasulullah, ketika Rasulullah di Mekah itu dihina, ketika Rasulullah itu di Mekah dianiaya, ketika Rasulullah itu di Mekah tidak memungkinkan untuk berkembang nilainya, maka Rasulullah hijrah ke ke Madinah. Dan selama di Madinah itu Rasulullah tidak berniat untuk menetap di sana. Tapi Rasulullah di sana membangun peradaban, membangun perangkat-perangkat, membangun sistem, membangun piranti-piranti yang ujungnya sejarah mencatat Fathul Makkah. Meskipun pada saat itu bukan Rasulullah berniat untuk menyerbu, menyerang, merebut atau mengembalikan hak, enggak. Tapi Rasulullah kehendak sejarah, Rasulullah bersama-sama dengan jemaah hajinya, dan itu yang kemudian menggetarkan hati musuh-musuh Rasulullah, dan peristiwa Fathul Makkah itu terjadi. Nah, ketika kondisi bangsa kita sudah tidak memungkinkan nilai-nilai kebenaran itu berkembang, kebajikan, rahmatan lil alamin itu sudah tidak memungkinkan lagi, maka hijrah kita ya ke Ma'iyah ini. Tapi Ma'iyah bukan untuk selamanya. Ada satu tahapan lagi yaitu Fathul Makkah. Fathul Makkah itu kapan? Dan sering kita bertanya, apa kita sudah siap dengan itu? Apa kita sudah mampu dengan itu? Ya seperti yang disampaikan Mas Umbu Wulang tadi, ketika engkau takut dengan petir dan guntur, maka sesungguhnya engkau adalah pengkhianat kebenaran. Terus piye? Saya pikir itu. Dan apa yang kita lakukan saat ini gitu, dan dan pada hari-hari berikutnya di Mocoba Syafaat, di Bambang Wetan, di Kenduri Cinta, dan di semua simbol yang lain, tidak lain adalah dalam rangka satu upaya untuk menata kembali, menyempurnakan Madinah kita. Dan suatu saat apa yang kita yakini dengan Fathul Makkah itu benar-benar bisa mengembalikan hak, bukan hak siapa, tapi hak kita semua, hak anak cucu, hak tentang kebaikan. Seperti itu ya. Saya minta Mas Doni, saya bantuin dikit ya Yus. Kita anu aja, pembelajaran semester pertama Rahmatan Lil Alamin itu pakai definisi padat aja. Saya urun. Kalau Rahmatan Lil Alamin berarti bukan hanya Rahmatan Lil Muslimin. Jelas ya. Bukan hanya Rahmatan apalagi Lil Nahdiyin, Lil Muhammadiyin, Lil Ma'iyin. Rahmatan Lil Alamin itu bahkan tidak hanya Rahmatan Lil Nas, tapi juga Rahmatan untuk semua makhluk Allah. Dari malaikat, termasuk setan. Biarkan setan bertugas sebagaimana ditugasi Tuhan, itu rahmat untuk dia, karena dia nanti dapat pahalanya sendiri gitu. Mbuh pahalane berupa neraka, nek siksaanmu berupa surga, moga-moga kan itu. Jadi nek rahmatan lil alamin berarti bukan rahmatan hanya lil muslimin. Kan begitu. Jadi tidak terus orang Islam itu hanya boleh bantuin orang miskin Islam. Ora nek ana wong tiba saka motor takoni sik muslim ora. Golkar apa PDIP? Kue pro mega apa pro puan? Bahkan rahmat untuk pohon, rahmat untuk sungai. Dari rahmatin alamin itu seluruh ilmu di kampus Anda terangkum. Satu ya. Nah sekarang kita pakai logika mana? Nanti Sabrang mungkin bisa ikut membenahi logika. Karena dia kan ahlul mantik. Gitu. Minal muslimin wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Maksudnya gini, nek gula kuwi ya legi. Nek kalau api itu ya panas, membakar. Kalau tidak, kalau dia tidak membakar bukan api, kalau tidak manis dia tidak kalau tidak manis dia bukan gula. Tapi kan tidak semua yang manis itu gula. Jadi mungkin enggak rahmatan lil alamin ini muncul dari yang bukan muslimun itu Tanto ndak apal ayat tak wurui rong kalimatnya angel banget. Tapi dia rahmatin alamin produknya terus menerus. Sementara Anda tahu sekarang keadaan dunia sekarang ini. Anda menjadi orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah saja dimarahi kok. Padahal mayoritas ahlu sunnah wal jamaah ngerti gak ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Kalau pakai logika padat, la Rasulullah dhewe dudu ahlul sunnah wal jamaah. Rasulullah ya rasuni, rasi, ra muati, ra NU, apa meneh makiyah. Maksud Rasulullah ketua makiyah lah ya ora. Apalagi alhamdulillah makiyah itu saking inginnya menerapkan rahmatan lil alamin, dia tidak mengadakan dirinya. Makiyah itu ndak ada ya ndak apa-apa lah, ngono prinsip kita. Ora kowe ora melu makiyah ora apa-apa, kowe ora nyebut makiyah ya ora apa-apa. Ning kowe rugi ning ngono tok. Gitu. Nah, itu logikanya dasarnya cuma seperti itu. Jadi sekarang tinggal kita ukur itu. Siapapun Anda harus menjadi rahmatan lil alamin, produk kehidupan Anda ya, akhlak Anda, keputusan Anda, lingkungan Anda. Nah, makiyah ini alhamdulillah mencoba menjadi produser rahmatan lil alamin, maka tidak dipikir iki sing teko sapa, cah ngendi. Wis adus apa durung, katoke kredit apa ora, wis ora dipikir, pokoke rahmatan lil alamin. Bisanya cuma seperti itu. Nah, itu rumus dasarnya. Saya kira hanya seperti itu. Tinggal Anda pakai parameter ini untuk melihat, loh. Kok sing iki dipateni, kok sing kae dipateni, kok siki diusir, kok iki diobong omahe, kok pesantrene di obrak-abrik. Gitu loh. Jadi sekarang orang Islam mengkafirkan orang Islam, tapi kalau orang Kristen malah beres. Jadi saiki ISIS itu tidak akan bunuh orang yang bukan orang Islam. Jadi mulane ketok iya bi emel buah Buddha Hindu po, malah aman. Terus, jadi besok beneng YouTube ana judul MH masuklah Buddha. Nyeneng kaya aku seneng nak dipitnah. Semakin saya dipitnah kan semakin anu semakin orang salah paham. Ngono ya teman-teman sekalian ya. Jadi rahmatan lil alamin dasari gitu aja. Sepuisinya Pak Mustafa tadi memberi contoh kasus toh. Memberi contoh kasus rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu tidak hanya orang sholat, tidak hanya orang puasa, tapi produk dari latihan puasa hidupmu, sholat sebagai training mentalmu, memproduk apa di dalam keterlibatan sosialmu. Makanya letaknya agama itu di dapur, tidak di warungnya. Nek warungnya iki sing urusane pembeli itu ya ming sehat pora, bersih pora, enak pora. Aperkara kuwi produsere kuwi NU apa Muhammadiyah kuwi lak kompore. Ben wae ana kompor merek LDII, ana Sutil merek MTA. Wis ben wae rasa ngerti kuwi, sing penting panganane sehat, kan begitu. Kalau kemarin di Lampung saya memberi contoh lain, agama itu istri, itu salah satu metafornya. Istri itu tidak usah dipertandingkan. Kamu tidak usah dialog antar istri, dialog mendialogkan bojoku nek bojoku ngene. Kowe seminggu ping pira kowe? Rasa ngono kuwi. Dan kamu tidak usah mempertengkarkan dan mempertandingkan istrimu. Dia adalah bagian dari nyawamu. Dan itu aurat hidupmu. Cintailah dia dan tidak usah mempertandingkan dengan cinta orang lain. Kalau kamu berselera kepada wajah yang bulat, tidak usah menyalahkan tetanggamu yang seleranya wajahnya lonjong. Lah saiki lak do ngono kuwi. Nek ora padha karo kowe njur dipateni. Allahu Akbar dor ngono kae. Penak tenan kuwi. Allahu Akbar dor, Allahu Akbar pecahi ngono kae. Allahu Akbar itu kan, mohon maaf, Allah Akbar itu kan peristiwa yang muncul dari mulut kita ketika pikiran dan hati kita berjumpa dengan kejadian atau fakta yang sangat mengagumkan sehingga kita menyebut betapa besarnya Allah, gitu kan? Ono cawe itu ayu banget Allah Akbar, ih, ngono kae. Aki mengdelo imam mau Allah Akbar, apa nih sing Allah Akbar? Upamane lo. Ning yo ana lho sing ndelok imam yo Allahu Akbar TKW Hong Kong. Kalau subhanallah itu kita menjumpai sesuatu yang kotor sehingga kita harus mengingat kesucian Allah. Kalau alhamdulillah simpel lah pokoknya bersyukur. Kalau astagfirullah ya kene krasa salah astagfirullah. Nek Allahu Akbar menurut saya karena kekaguman gitu loh. Nah saiki iki wis kabeh nganggo jadi wah si. Antum min subhanallah itu berarti yang wong kotor. Ya ta? Lah Mbak Via ning Bandung iki ditakoni kejebak di sebuah pengajian dikerubungi wong, "Loh Mbak Via sekarang tinggal di mana?" "Di Jogja." "Subhanallah, di Jogja." Sing Mbak Via, "Loh, Jogja karo subhanallah hubungannya apa?" Dadi wong saiki saking Islame iki cangkeme iki iki ngono kuwi. Ya Rob. Ya apik kuwi apik ning mbok ana ketepatane nek peci ning kupluk ngono lho ya. Aja peci ning pundak ya ora penak to ya. Gitu lho. Oke teman sekalian, sebuah nomor dari Kiai Kanjeng. Mudah-mudahan habis ini kita sudah punya dasar-dasar pemahaman yang elementer. Setelah itu rahmatan lil alamin ini jane gampang. Ya teman-teman sekalian ya. Saiki iki rahmatan lil alamin nyun sewu Pak Haryanto tolong dilihat di sejarah. Kapan Islam pernah rahmatan lil alamin dalam sejarahnya? Berapa persen dari sejarahnya? Setahu saya hanya di Madinah. Ba'da Fathul Makkah Rasulullah meninggal, 3 minggu sudah enggak rahmatan lil alamin. Nah, kita akan membangun rahmatan lil alamin periode kedua ba'da Madinah sebentar lagi. Ngono lho, Rek. Sudahlah. Ini umat Islam di seluruh timur, di seluruh Timur Tengah menyerahkan Islam kepada bangsa Indonesia, bangsa yang sementara disebut bangsa Indonesia. Ya, mereka tidak mampu, mereka bersatu di antara mereka pun tidak berani. Di sini andalan Islam seluruh dunia. Oleh karena itu, mari mulai belajar siapa diri kita itu. Mari kita mencoba mempertanyakan setiap pemahaman kita mengenai bangsa kita, Indonesia, segala macam. Kita pertanyakan kembali. Mari kita batalkan dulu, terus kita dandanin lagi. Anda harus kenal Nusantara itu apa. Anda harus kenal sejak kapan sih bangsa kita itu ada. Lebih tua mana kita dari Cina, lebih tua mana kita dari Yahudi, lebih tua mana kita dari Yunani kuno, lebih tua mana kita dari Cina kuno, lebih tua mana kita dari India. Kok tiba-tiba kita menjadi bangsa paling junior. Sehingga kita pidato supaya negara, supaya bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju. Asui cik mundur lagi jebule ke ya. Aku lah jane meng nudho kowe iki sih ketinggalan le, ngono to? Gitu. Kok tiba-tiba ngomong gitu. Kita itu paling tua. Kita paling tua. Dan peradaban kita sudah sangat sempurna. Sebatas manusia tapi sudah semua lengkap. Bill Gates 3 minggu di sini tilang-tileng ning hotel Bill Gates kuwi bingung ngarep neruske piye, musuh Apple. Di sini dia cari wacana. Perdana Menteri Israel dan timnya itu semua bukunya buku-buku mengenai Nusantara. Menteri-menteri di Prancis itu belajar mengenai Nusantara. Leiden buku-buku yang dicuri dari Indonesia akan dikembalikan ke Indonesia karena mereka tidak bisa membaca. Kenapa tidak bisa membaca? Sudah dibaca khatam tapi kok tidak ketemu-ketemu. Anda harus belajar tahun 1498 sampai 1502. Di situ adalah proses di mana kita mencoba melawan dengan cara menyembunyikan sejumlah hal, dengan cara memberi kode-kode, password-password. Misalnya teman kita, saya enggak sebut namanya dia, lu negara Kertagama ya artinya apa? Ke undang-undang negara kerto ya apa? Gomo ya apa? Itu jelas kita penataan agama Islam. Wah, sukeh banget aku nek diceritake kapan-kapan bapak sidik ya. Bapak sidik ya ning pokoke siap lo ya, siap lo ya. Tenan siap adus kita iki kowe ya. Sing isih keset-keset adus iki mulai adus dan ini adus kan adus mulya saiki. Wah, kok sregep adus kowe. Oh, ini demi Nusantara ini sebentar lagi kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya bisa membawakan acara di akhir ini lancar. Karena biasanya band pembuka itu setelah band inti baru band pembuka, biasanya kalau enggak dilempari sendal ya ditinggal pulang. Tapi bagi teman-teman kalau ada yang mau pipis dulu, monggo di bawah tikar sudah disediakan peralon. Ini ya kalau di kita simak tadi ada satu lagu, apa ada angin di Jakarta. Mungkin bukan hanya apa ada angin di Jakarta, tapi apa ada angin di Indonesia hari ini. Karena hari ini angin di Indonesia sudah dijual. Ban depan 1000, ban belakang 1000. Apa tau wong Indonesia? Angin wae didol. Dan kemarin saya menyaksikan lagi satu kelebihan bangsa kita. Ternyata bukan hanya peramal-peramal hebat yang bisa membaca pikiran. Bukan hanya orang-orang sakti yang bisa membaca pikiran. Sekarang tukang parkir juga bisa membaca pikiran. Saya kemarin itu baru naruh motor, kontak baru saya pegang itu langsung, gak usah dikunci stang mas. Wah, bisa membaca pikiran saya ternyata tukang parkir. Luar biasa hebat. Nah, pada malam hari ini teman-teman sekalian, bersama dengan kita, teman-teman kita dari RMS, bukan Republik Maluku Selatan, apalagi Republik Maluku Sarani. Mungkin nanti Mas Aji bisa menjelaskan sedikit. Dan di sebelahnya Mas Aji ini Mas Penya. Beliau ini yang ngampu buletin mencopat syafaat. Makanya namanya diberi nama Penya. Lingkar Penya. Alat untuk menulis. Kemudian juga ada Mas Dani dari kelompok diskusi Martabat dan Mas Angga ya Mas ya. Mas Angga ini dari Basori. Basori itu mbung apa singkatane itu. Tadi sih bisik saya Basori itu bajingan soringin kan itu. Tapi mau saya bajingan soringin. Apa bener apa ora guyon atau gimana, tapi katanya bener-bener seperti itu. Tapi ya ora wangun nek sampean bajingan. Malam hari ini kita mencoba untuk bersama-sama mengkaji ulang sebenarnya tema tentang rahmatan lil alamin, tema tentang jihad syahid itu sudah beberapa kali kita bicarakan. Tapi mengapa malam hari ini harus kita bahas ulang? Kenapa malam hari ini harus kita diskusikan ulang? Bahkan sampai rahmatan lil alaminnya mana? N-nya sampai 3. Sebenarnya ada 4 itu. Tapi gak kelihatan sedikit. Tadi kita sudah sempat merasakan meskipun Eyang Umbu secara fisik tidak hadir di sini dan berkali-kali kita mencoba untuk membayangkan sosoknya juga selalu gagal. Berkali pula kita mencoba untuk menggambarkan bagaimana bentuk tubuh, wajah dan lain sebagainya, kita selalu gagal. Tapi melalui murid kesayangnya yang nomor kesekian, jadi Cak Nun adalah murid dari Eyang Umbu yang kesekian ya, kita bisa merasakan kasihnya, bisa merasakan sayangnya, bisa merasakan kedalaman cintanya kepada kita semua. Untuk itu langsung saja sebelum kita masuk ke tema diskusi yang nanti kita pandu bersama dengan Cak Yus, dan mungkin malam hari ini saya sendiri juga baru pertama kali berkenalan dengan Cak Yus, ada baiknya langsung saja dari RMS Mas Aji memperkenalkan diri. Singkat saja Mas Aji, ya kira-kira 2 hari lah. Terima kasih Mas Haryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Umbulan Duparanggi, kepada Bapak Muhammad Ainul Najib dan seterusnya sehingga pada malam ini bisa kumpul di sini. Mungkin porsi saya di sini sedikit menceritakan tentang RMS. Itu kalau ditilik awal sebenarnya ada tahapan-tahapan. Yang pertama dari jamaah itu ngumpul di Ungaran. Waktu itu, jadi ini saya ngomong apa yang saya saksikan saja. Mudah-mudahan tidak ada opini dari saya. Jadi apa yang saya saksikan di situ, teman-teman membicarakan tentang intinya kalau mau sholat itu ya wudu dulu, ada jamaahnya yang mau sholat karena imamnya sudah siap, tapi jamaahnya yang belum. Jadi urusannya jamaahnya. Oke, berangkatnya kita mau sholat, merapikan shof dan seterusnya. Belum sholat ini. Ini baru menata shof. Terus kemudian yang pertama, untuk sholat kita harus wudu dulu. Disepakati waktu itu bahwa wudu ya kita mensucikan niat kita dari awal datang ke sini, niat kita bermakiyah bahwa yang kita cari yo jalan terdekat dan tercepat menuju Allah, seperti itu. Jadi itu wudhunya seperti itu. Jadi tanpa motif-motif yang lain. Oke, ada motif yang lain, tapi tetap basic poknya yaitu tadi semua untuk mendekat ke Allah itu. Terus kemudian dari situ merapikan shof dan seterusnya, ada tanggapan dari ma'iyah, di ma'iyah. Terus kemudian ada pertemuan lagi di Baturaden waktu itu, yang berkumpul dari semua simpul maya, dari Kenduri Cinta, dari Mojopat, termasuk Lampung, Skala Selampung, ada Gamang Safaat, Bang-Bang Wetan, Padang Bulan, semuanya. Jadi ada istilahnya penggiat maya. Baru-baru ini ada penggeliat maya. Cuman waktu itu ya penggiat. Jadi seperti itu. Terus di sana intinya merapikan shof itu tadi, merapikan barisan sholat dan seterusnya. Oke, pulang dari sana kita bawa PR untuk di Mojopat ini maunya seperti apa. Terus akhirnya yang ngumpul di sana itu ngumpul lagi di sini, ngobrol-ngobrol dan seterusnya, maka lahir RMS. Sebelumnya sedikit bahwa dulu pernah ada FSJM tahun 2000-an, Forum Silaturahmi Jamaah Maya. Terus estafet ke KMS, keluarga Mencopat Syafaat. Terus kemudian waktu itu di rumahnya Pak Mustofa di Kauman itu lahirlah RMS. Itu kita sepakati sementara, suatu saat ketika butuh diganti ya diganti, untuk sementara RMS Rembuk mencoba syafaat. Terus untuk secara konsep, kalau di KC, sekedar perbandingan saja, kalau di KC itu untuk menyelenggarakan gendur cita yang seperti itu ada forum teman-teman yang ngumpul tiap rebuan namanya. Itu hanya 10-15 orang, tapi rutin. Dan orang-orang itu yang bertanggung jawab terselenggaranya kenduri cinta. Dan urusannya penggiat itu bukan pada yang bulanan ini, tapi pada kegiatan jamaahnya. Jadi mereka berproses di situ. Terus untuk di Mojopat ini ada sedikit perbedaan dengan yang di kenduri cinta. Kalau di kenduri cinta polanya seperti itu, di Mojopat itu untuk urusan teknis di sini ada keluarga kasihan yang ubur ambil segala sesuatunya, dan untuk materi tadinya NM Mas Haryanto yang megang. Kalau di KC itu kan untuk tema mereka yang godok, mereka yang mensimulasi, memformulasi sampai akhirnya ada tema kayak kemarin ateisme agama dan seterusnya. Nah di Jogja ini untuk keduanya dulu udah diurusin semua. Jadi terus mau ngapain ini yang apa RMS ini? Akhirnya disepakati bahwa ya sudah, apa yang ada di Jogja di Mojopat Safat ini sementara namanya unit ma'iyah gitulah atau sel ma'iyah, itu ngumpul aja yang penting. Oke, setelah itu kita data, ada NM, ada diskusi martabat, ada buletin, ada basori, ada perpus, terus ada teman maneges, ada dan seterusnya. Lah intinya ini memwadahi bagi jamaah Mojopat Syafaat yang mau ikut berproses untuk siapapun nantinya, termasuk kemarin ada Mas Andri dari Sedayu, dia personal. Terus kemudian dari yang Sragen itu Mas Eko, Edi. Mas Edi itu dari Sragen itu juga datang. Kalau Mas Edi pulanya itu di daerahnya dia bikin forum juga yang itu sama-sama teman-teman ma'iyah juga di suatu daerah, kebetulan satu wilayah geografis, terus ngumpul ngadain acara rutin tiap selapan sekali. Seperti yang maneges akhirnya ada, seperti yang teman-teman juguran syafaat awalnya juga seperti itu. Lah di RMS ini mewadahi juga siapapun bagi teman-teman yang nanti juga kalau mau ikut terlibat di salah satu unit di Mojopat ini, ada teman buletin, ada teman martabat, dan ke depan mudah-mudahan doanya saja kalau lancar kita akan buka juga untuk musik sama teater yang mungkin bergurunya sama sesepuh-sesepuh, ada Pak Joko Kamto, ada Pak Bambang, Pak Fajar dan seterusnya, itu juga akan mudah-mudahan bisa terselenggara juga sehingga membuka bagi siapapun teman-teman untuk join di sana. Jadi memang PR-nya merapikan soft bahwa kita kalau ngomongin mau coba syafaat, orang-orangnya siapa, oh ini dan seterusnya. Jadi kalau ada simpul atau unit ma'iyah itu intinya kita duduk bersama untuk saling mengkoordinir, dan pertama nunggu dawuh, kedua kalau bisa saling bantu, kita saling bantu. Terus yang ketiga, ketika ada ide baru, yuk kita sengguyung bareng-bareng dan seterusnya. Intinya membuka bagi teman-teman untuk berproses di RMS tadi. Jadi polanya seperti itu untuk di RMS, agak berbeda memang dengan teman-teman Kenduri Cinta dan di tempat yang lain. Karena memang kebetulan di sini ada banyak kegiatan-kegiatan dari teman-teman semuanya. Bayangannya macam-macam ya Mas ya. Nanti ada apa olahraga, catur beregu gitu. Terus macam-macam, pokoknya itu mewadahi teman-teman. Jadi nanti misalkan dari teman mau ada yang join di RMS, itu silakan ke Mas Narto di stand buletin di sana kalau mau join untuk bisa berproses secara lebih lanjut dan seterusnya. Mungkin untuk selanjutnya teman-teman yang anu bisa menceritakan sendiri. Mungkin makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Haji. Jadi pada intinya RMS itu bentuk sedikit padatnya dari ma'iyah. Artinya jika kita ingin melakukan banyak hal gitu yang terkait dengan apa itu rahmatan lil alamin dan apa itu nilai-nilai ma'iyah, wadah yang disediakan kita bukan wadah yang disediakan. Wadah yang ada saat ini RMS, mari kita maksimalkan bersama gitu. Seperti yang dijelaskan Mas Jai tadi, di dalam RMS sendiri ada unit-unit yang kita sebutnya sel gitu. Sampai dengan hari ini ada sel yang namanya Nahdlatul Muhammadiyin, ada kepenulisan yang digawangi Mas Penya ini. Jadi di samping ada buletin Mocopat Syafaat, juga ada kelompok penulis gitu. Dan tadi sempat gerenengan setelah lihat tari puisi yang bagus, kayaknya perlu ada sel tari puisi gitu. Iya Mas ya. Oke, untuk selanjutnya Mas Penya dari buletin Mocopat Syafaat, monggo. Matur nuwun. Cerita tentang buletin Mocopat Syafaat itu panjang ya. Tapi gini aja lah. Saya dan teman-teman yang sekarang itu adalah pemegang tongkat estafet pengurus buletin Mocopat Syafaat yang sekarang, yang sebelumnya diampu sama Mas Ali Antoni dan teman-teman. Kami sebagai pemegang estafet selanjutnya ya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan dan berusaha mengembangkan apa yang sudah dijalani oleh teman-teman sebelumnya. Nah kemarin kami mengadakan ya, jadi sepulang dari Batu Raden ya Mas, dari pertemuan Batu Raden, karena itu sudah komitmen bersama kami merapikan barisan. Akhirnya tanggal 27 kemarin itu kami menyelenggarakan pelatihan penulisan kewartawanan di Kadipiro. Itu diikuti oleh hampir sekitar 20 orang ya. 20 orang lah. 20 sampai 200 mungkin. Itu berlangsung satu hari. Yang sebagai pengisi acara kemarin ada Mas Haryanto sama Mas Helmi. Nah dari pelatihan penulisan itu kemudian kami membuat komunitas buletin. Sementara ini kami namai komunitas buletin. Tapi menyangkut nama itu nanti menjadi apa hak prerogatifnya teman-teman buletin, komunitas buletin sendiri. Nah bagi teman-teman yang berminat untuk nulis, itu nanti bisa gabung bareng-bareng di komunitas penulisan, di komunitas buletin ini, yang pertemuannya setiap hari Minggu, Minggu kedua dan Minggu keempat. Tempatnya sementara ini di Kadipiro, di rumah Ma'iyah Kadipiro. Mungkin dari buletin cukup itu dulu, Mas Haryanto. Sampun. Ya, terima kasih Mas Penya. Jadi saya ulangi lagi ya. Sekarang di buletin bukan hanya sekedar buletin yang diterbitkan setiap satu bulan di Mocopat Syafaat ini, tapi buletin Mocopat Syafaat juga punya komunitas menulis. Jadi teman-teman yang biasanya senang nulis di status FB, senang nulis di bantal, di tembok, lah mungkin bisa disalurkan bersama-sama, kita bisa menulis di forum yang sampai hari ini belum diberi nama. Karena kemarin kita nyari nama yang pas apa gitu belum ketemu. Kalau forum lingkar pena gitu kan enak disingkat forlip gitu. Tapi kalau forum pena lingkar gitu kan enggak enak. Jadi mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Dani. Oke Mas Dani. Matur nuwun Mas Har. Sebelum saya cerita banyak tentang diskusi martabat, saya mohon maaf dan nun sewu cak nun dan teman-teman sekalian, biar kita sama-sama punya peta yang sama. Saya tak tadi sudah diperkenalkan, tapi kan kurang siji, asalku sekondi. Mungkin gini, pada malam hari ternyata kita agak ada gambar yang berbeda di sini. Jadi biasanya kita mau copatan itu selalu tidak bisa terlepas dari kehadiran seorang Madura gitu ya. Pada malam ini terpaksa ada satu orang Madura lagi, Cak Nun. Cuman begini, Di dunia ini orang Madura itu terbagi dari, kalau saya pahami ya, ada tiga macam orang Madura di seluruh dunia. Orang tahu kerungu tuh? Ya, makanya nembe dua ide. Yang pertama adalah orang Madura yang lahir di Madura, kemudian tinggal di Madura dan gak kemana-mana. Itu menyebut dirinya dengan Madura Negeri. Sing tahu kerungu guyu gitu. Terus orang Madura, yang kedua ya, itu yang pertama. Orang Madura yang lahir di Madura, kemudian dia hijrah atau pergi ke luar daerah dan pilihannya hanya satu, ke Jawa. Enggak bisa ke daerah yang lain. Karena secara pemahaman orang Madura memahami seluruh dunia itu hanya dua macam, yaitu Madura dan Jawa. Jadi meskipun Anda orang Padang, datang ke sana, itu ditanya, sampean dari mana? Padang. Oh, Jawa Padang. Nah, gitu. Dari Prancis. Sampean dari mana? Prancis. Oh, Jawa Prancis. Katanya seperti dulu seperti itu, enggak tahu sekarang udah berubah apa belum. Cuman kalau orang Arab datang ke sana itu nanyanya enggak pakai bahasa Madura atau pakai bahasa Indonesia, langsung bahasa Arab. Karena orang Madura itu second language-nya itu bahasa Arab. Gitu. Jadi ngaji itu lebih penting daripada sekolah di sana, meskipun orang kita enggak ngerti artinya. Sing penting fase, mancal sekolah, ngapali fa'ala ya fa'ulu fa'lan ngono bendino to. Neng ora ngerti kuwi artine apa. Jujur aku lagi ngerti paham kuwi pas kuliah. Oh, fa'ala iki bul pasten terus fi'il madhi terus ya sak piturute lah. Nah, jadi jelas ya kalau orang Madura yang lahir di Madura kemudian dia hijrah itu disebut Madura swasta. Nah, kalau saya agak berbeda karena saya tidak lahir di tanah Madura. Saya secara geografi itu lahirnya di Pulau Jawa, di Probolinggo, di apa ujung timur Jawa Timur, hampir situ Bondo sana. Secara geografi itu memang Pulau Jawa, tapi bahasanya dari kecil adalah bahasa Madura. Jadi kami menyebut kami itu bahasa orang Madura luar negeri swasta yang merantau ke sini. Jadi jelas ya perbedaannya antara saya dengan Al-Mukarram Pak Yai Muzamil. itu di awal aja. Langsung aja ke diskusi martabat. Langsung ini ya, diskusi martabat itu tidak serta-merta lahir dengan sendirinya, tapi melalui proses yang begitu panjang. Kita sebelumnya kurang lebih 2,5 tahun ya Mas Abrang ya. Kita FGD bikin kelompok kecil yang namanya fokus diskusi grup yang anggotanya tidak banyak, tapi kita fokus membahas tema-tema tertentu dari bulan ke bulan. Itu nggak terasa sampai 2,5 tahun. Kemudian setelah dirasa cukup, kemudian kita mencoba merangkum itu menjadi muara yang agak melebar tapi tetap fokus. Disitulah lahirlah diskusi martabat. Dan menurut saya yang menjadi pokok dasar utama ketika mengikuti diskusi martabat itu adalah punya kesiapan jadi kita punya kesiapan untuk membangun rumah pemahaman secara mandiri, secara berdaulat. Kita memahami bobot dari informasi, kita memahami makom-makom dari pengetahuan segala macam. Kita paham bedanya ayat dengan ilmiah gitu ya. Kemudian dan kita dari semua pengetahuan itu harus berdaulat. Sebagaimana kalau saya pakai kalimat di Quran itu mukhtalifun alwanuha. Jadi sebagaimana Allah ini kan ini, alam taro annallahu anzala minas sama'i ma'an kan gitu. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit. Kemudian dari air itu kami jadikan buah-buahan yang berbagai macam jenisnya. Mukhtalifan. Jadi berbeda-beda. Kalau kita merangkum informasi itu hanya menjadi output satu pemahaman saja, itu bukan diskusi namanya, tapi forum cuci otak. Jadi martabat tidak mau terjebak ke sana, kita tetap berusaha untuk mandiri menyerap informasi dan berdaulat membangun pemahaman rumah kita sendiri. Untuk awal gitu dulu Mas Har. Matur nuwun Mas Dani, Cak Nun, dan kepada semua guru-guru kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si rotok bingung tremor tangannya. Gini, yang dikatakan Mas Haryanto tadi benar bahwa kepanjangannya itu, tapi saya enggak mau nyebut soalnya anak ibu saya lihat di TV enggak. Kuwi ngomong apa wingi gitu. Tapi sebenarnya memang itu. Dulu kan awalnya gini, kami ini Basori itu di lokasinya di FBS UNY, Fakultas Bahasa dan Seni gitu. Yang tadi beberapa orang sudah main di sini, termasuk yang Simple Life tadi beberapa anggota Basori juga. Bajingan ngisoringin menurut akhirnya ketumetu. Gitu. Kenapa kok dinamai itu? Ada satu pohon, sebenarnya bukan pohon beringin, namanya pohon perah gitu di situ, kayak body gitu. Apa sama ya? Enggak tahu aku. Nah, kami enggak tahu namanya, terus nyebutin wit ringin di bawah pohon beringin itu ada apa? Semacam panggung dari semen gini yang biasa buat latihan teman-teman teater sama anak seni di situ. Nah, kita sedikit-sedikit pinjam tempat di situ buat selawatan bareng-bareng. Kenapa kok selawatan? Ya mau jaga ke apa lagi wong kami ini ngaji ora jigos. Wong arep sekolah kuliah yo gak mudeng-mudeng gak lulus-lulus, malah ana sing kudu lulus segera tanpa ijazah. Muncul hati ora. Nah. Kira-kira kami itu gak tahu mesti ngapain wong. Selama diskusi sebelum ada selawat itu bahasnya memang soal-soal kayak kurikulum pendidikan, cara bagaimana pendidikan di negeri ini dibangun yang salah kaprah dan enggak jelas mau dibikin apa kami ini gitu. Ya wis lah yuk selawatan wae. Wong pada akhirnya besok kita harapannya cuman kundilan jubahe Kanjeng Nabi begitu. Selawatan ini dilakukan sebulan sekali pada hari Sabtu, biasanya setelah diskusi martabat, karena hampir setengah anggota kami juga ikut di diskusi martabat di berbagai kelompok, ada kelompok 1, 2, dan 3 gitu. Ada juga yang ikut di buletin sama Mas P-nya gitu, karena kami berusaha semaksimal mungkin supaya rasa ngarep dadi apa-apa, sing penting kanggu. Itu apa yang coba kami tanamkan. Rasa ngarah apa-apa wong ya mbuh ra cetok kabeh kaya ngene iki, sing penting kanggu lah. Yang penting berguna, terpakai dimanapun gitu. Ada butuh bantuan apa ya bisa mungkin kami apa ya, urun sesuatu, bantu sesuatu. Yang dilakukan di selawat itu selain jelas selawatan dengan berbagai versi dan jenis, kita juga diskusi sama mirip martabat tapi tema-tema yang lebih ringan gitu, enggak jauh-jauh dari nilai-nilai ma'iyah. Selain itu kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk saling bantu sama anggota, baik dari pengembangan usaha atau pendalaman apa yang terjadi di situasi kampus, apa yang bisa kami lakukan begitu. Biasanya hari Sabtu di FBS. Gak tahu kenapa kok yang sampai sini tuh banyaknya FBS. Teman-teman UNJ lain yang mau gabung boleh, monggo. Nanti bisa hubungi Mas Isa atau Mas Gandul di angkringan. Sementara itu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, itu tadi beberapa dari unit atau kita sebutnya sel dari RMS. Dan masih banyak lagi beberapa sel yang lain. Dan masih terbuka, sangat terbuka bagi teman-teman sekalian untuk bergabung bersama di RMS. Ada yang belum tadi, sel dari perpustakaan EAN, kemudian ada yang dari Sidayu itu, yang jamaahnya 2 orang, kemudian yang dari Gemolong, Mas Edi Gemolong, ada lagi yang dari Wonosari, dan masih banyak lagi. Dan mungkin di kesempatan yang lain kita akan bisa saling berkenalan. Oke, kita masuk ke diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin, enggak, jangan.